Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyara talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih pada adab yang ke-12 terkait dengan adab seorang guru terhadap dirinya sendiri, yaitu hendaknya seorang mudarris, seorang guru punya kesibukan tulis-menulis, punya kesibukan untuk terbiasa barakallahu fikum menyusun sebuah tulisan yang diharapkan akan bermanfaat untuk dirinya, dikarenakan memang dalam tulis-menulis dapat menguatkan hafalan dan yang semisalnya dari faedah-faedahnya sebagaimana kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan juga diharapkan tulisan yang telah dia susun akan bermanfaat untuk generasi yang akan datang setelahnya. Anak-anaknya akan mengambil faedah dari tulisannya dan penulisnya akan mendapatkan pahala disebabkan ada orang yang mengambil ilmu dari tulisannya itu. Dan kemarin kita telah membaca terkait dengan masalah ilmu dasar dalam hal tulis-menulis, dalam hal menyusun sebuah kitab yang disarankan oleh beliau, Al-Mu'allif Ibnu Jamaah Al-Kinani. Dalam seorang menulis sebuah tulisan, hendaknya dia lebih memperhatikan materi yang kiranya manfaatnya lebih meluas dan banyak dibutuhkan oleh manusia. Begitu pula dalam tulis-menulisnya, hendaknya dia perhatikan kejelasan ibarat tulisan, kejelasan dalam penyampaian maksudnya dalam bahasa tulisan, dan tidak menulis atau membahas sebuah pembahasan dalam tulisan dengan pembahasan yang panjang lagi membosankan. Dan juga dia hindari menulis sebuah tulisan membawakan sebuah materi dengan bahasa tulisan dengan ringkas yang dapat mengurangi faedah dari apa yang dia maksudkan dengan tulisannya itu. Dan selanjutnya juga di antara yang beliau ingatkan kepada para penulis atau kepada orang-orang yang punya kesibukan dalam hal tulis-menulis, jangan sampai karyanya itu, karya tulisnya, keluar dari tangannya, yakni untuk disebarkan kepada orang lain, atau ada yang ingin menyalin, sebelum dia rapikan. Dan sebelum dia ulang-ulang untuk melihat pada musonafnya itu, pada hasil karyanya itu. Harus setelah seorang selesai menulis karya tulis, dia harus memeriksanya kembali dan diulang-ulang dari halaman awal sampai halaman akhirnya. Kiranya ada yang perlu perbaikan, kiranya ada yang perlu tambahan, dan kiranya ada yang perlu untuk dikurangi dari tulisan-tulisan itu demi bagusnya bahasa tulisan dan demi tercapainya maksud daripada apa yang dia mau dari tulisannya itu. Kemudian dalam paragraf selanjutnya beliau mengatakan, qala al-mu'allif, wa minan nas man yunkiru at-tasnifa wa at-ta'lifa fi hadha az-zaman 'ala man dhaharat ahliyatuhu wa 'urifat ma'rifatuhu. Dan di antara manusia ada yang mengingkari perkara ini, yakni mengingkari perkara tulis-menulis dan menyusun sebuah kitab. Pada zaman ini ada orang-orang yang semisal itu. tidak suka dengan tulis-menulis, tidak suka dengan orang yang menyusun sebuah kitab. Padahal yang menyusun kitab itu atau yang menulis sebuah tulisan itu, keahliannya tampak dan keilmuannya telah diketahui. Nah, pengingkaran yang semisal ini, pengingkaran terhadap penulis yang memang bagus keahliannya dan bagus keilmuannya, wala wajha li hadzal inkar. Tidak ada sisi yang dapat membolehkan pengingkaran ini. Illa tanafus baina ahli al-a'sar. Hanya saja hal ini terjadi dikarenakan at-tanafus. At-tanafus yakni barakallahu fikum, berlomba-lomba atau bertinggi-tinggi antara orang-orang yang hidup di masa yang sama. Ini berlomba-lomba dengan tidak sehat. Iri melihat saudaranya punya sebuah karya. Tidak suka melihat saudaranya yang mampu menulis dengan materi yang sangat bagus. Sehingga dia ingkari sesuatu itu. Dia tidak sukai perkara itu. Wa illa faman idza tasarrafa fi midadihi wa waraqihi bi kitabati ma syaa'a min asy'ar. Dan yang parah lagi, orang yang menggunakan tintanya dan menggunakan kertasnya untuk menulis apa yang dia mau dari syair-syair, puisi-puisi, au hikayatin mubahah, atau cerita-cerita yang mubah, au ghairu dzalik, atau yang semisalnya, layunkar alaih, tidak diingkari. Ini yang salah. Orang yang punya kepedulian terhadap agama, punya kepedulian terhadap Islam, dia tulis karya-karya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam, diingkari. Tapi orang yang menulis tulisan-tulisan yang sifatnya adalah puisi-puisi atau cerita-cerita, ini gak diingkari. Ini parah orang seperti ini. Nah, falima idza tasarrafa fihi bitaswidi ma yanfa bihi min ulumi syariah yunkar wa yustahjan. Lantas kenapa orang yang berbuat untuk menghitamkan kertasnya itu dengan apa yang bermanfaat dari ilmu-ilmu syariat diingkari dan direndahkan? Kenapa? Penulis-penulis cerita, penulis-penulis puisi tidak diingkari, tapi orang-orang yang menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat diingkari. Ini sebuah perkara yang tidak layak tentunya. Barakallahu fikum. Begitu pula dalam perkara ini ada kaitannya dengan masalah para pembeli buku. Para pembeli buku. Terkadang seseorang, bahkan seorang santri, seorang thalibul ilm, lebih bersemangat untuk membeli buku-buku cerita, cerita-cerita, bahkan cerita-cerita fiksi, novel, cerpen, dan semisalnya. Ada yang lebih suka untuk membeli buku-buku semisal itu, komik, ya, atau semisalnya, daripada membeli buku-buku yang membahas tentang ilmu-ilmu Islam. Majalah yang terbit setiap bulan, Asy-Syari'ah, Tasfiyah, Qudwah, dan semisalnya, terbit, dia enggak punya syahwat untuk membeli majalah-majalah itu. Padahal majalah-majalah itu membahas tentang apa yang dia perlukan dalam agamanya. Tapi kalau dengar novelnya si Fulan rilis, komiknya si Fulan sudah terbit, wah, pulang dia sibuk cari toko buku. Dia cari novel, dia cari cerpen, dia cari komik. Dan kalau sudah dapat novelnya, sudah dapat komiknya, tidak selesai dari tidak selesai dia pegang buku itu, kecuali memang sudah selesai ceritanya. Tapi kalau dia pegang buku, buku Islam, majalah yang bahas tentang ilmu, dia punya sekalipun dia punya, dia pegang itu, terkadang satu pembahasan tidak dia selesaikan. Dia enggak punya keinginan itu untuk menyelesaikan membaca satu majalah yang mungkin hanya 72 atau sampai 100 halaman. Tapi kalau novel segini, wah, setiap hari kuliah. Ini perkara yang tidak layak. Ya lagi ini tidak layak. Barakallahu fikum. Seorang thalibul ilm hendaknya memperhatikan perkara ini. Lebih semangat untuk membeli buku-buku yang membahas tentang ilmu-ilmu Islam. Ilmu ya, kitab-kitab yang mendukung pelajarannya. Dia belajar jurumiyah. Maka dia semangat. Lihat, tuh di sana ada orang jual kitab bahas tentang jurumiyah, syarahnya. Dia semangat beli untuk mendukung proses belajarnya. Di sana fulan menyediakan kitab yang mendukung belajar saya. Saya di pondok belajar kitab tauhid, fulan jual Fathul Majid, saya belum punya. Semangat, beli. Ya. Oh, saya belum cukup uangnya. Kumpulkan uangnya, cita-cita untuk punya kitab Fathul Majid. Nah. Yang kemarin diceritakan oleh Ustaz Usama, ya, hafizahullah, Syekh Ibn Baz sangat bersemangat tentang masalah ilmu akidah ini, terkhusus kitab Fathul Majid. Syekh Ibn Baz senantiasa minta dibacakan kitab itu, kitab Fathul Majid, dari awal hingga akhir. Karena beliau kan seorang yang a'ma, buta, tidak bisa membaca, makanya dibacakan. Selesai dibacakan, minta diulang lagi. Selesai dibacakan, minta diulang lagi. Selesai dibacakan, minta diulang lagi. Ini para ulama rahimahumullah, sudah tua, namun kesemangatannya mengalahkan anak-anak muda. Dan seperti itulah hendaknya kita, wahai para pemuda, wahai para talabatul ilm, memanfaatkan waktu-waktu kita untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat, untuk menelaah kitab-kitabnya para ulama, guna menggali ilmu yang akan kita butuhkan sekarang atau di kemudian hari. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, amma man lam yata'ahal lidhalik, adapun orang yang belum punya keahlian dalam masalah tulis-menulis, atau dia belum punya ilmu yang mumpuni untuk menulis sebuah materi yang dia inginkan, fal inkaru alaihi mutajah, maka mengingkari orang ini diperlukan. Ini orang belum punya ilmu tentang masalah umroh, tapi dia berusaha menulis kitab tentang masalah umroh. Nah, ini fal inkar alaihi mutajah. Mengingkari orang semisal ini diperlukan. Orang ini belajar nahunya baru sampai Tuhfah Usobiyah, tapi sudah ya mulai-mulai bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia niatkan untuk orang lain. Dia mulai-mulai untuk tulis kitab nahu. Kitabnya belum selesai, judulnya sudah muncul. Sudah dikasih penulis fulan. Nah, ini enggak bagus. Dalam masalah tulis-menulis bagaimana di awal pembahasan sudah kita sampaikan, itu perlu dua ya. Perlu dua itu keahlian untuk seorang terjun dalam ilmu menulis. Yang pertama adalah pengetahuan tentang apa ilmu yang akan dia tulis itu. Ya. Ini yang pertama. Dia ingin menulis tentang masalah zakat, dia harus paham dulu masalah zakat itu seperti apa seluk-beluknya. Bukan hanya zakat secara umum, tapi dia pahami seluk-beluknya masalah zakat. Dia ingin menulis tentang masalah akhlak bertetangga, akhlak berteman, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak yang lebih muda. Maka dia harus tahu tuh secara umum dan seluk-beluknya seperti apa. Jangan sampai dia belum paham tentang masalah adab tetangga secara menyeluruh, tapi dia sudah mulai coba-coba tulis-menulis. Ya. Ilmunya belum mumpuni dalam masalah itu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk membahasakan sebuah materi dengan bahasa tulisan. Ini berarti ilmu jurnalnya. Ilmu tulis-menulisnya dia juga dia harus paham. Orang yang belum punya dua ini atau baru punya salah satunya, tapi mulai terjun ke dalam dunia tulis-menulis, inkar alaihi mutajah. Mengingkari orang ini perlu. Kenapa? Lima yatadhammanuhu minal jahl. Karena perkara yang seperti ini mengandung kebodohan. Wa taghriru man yaqifu ala dzalika tasnifu bihi, dan menipu orang yang akan menilik hasil karangannya itu. Karena penulisnya sendiri belum terlalu paham tentang apa yang dia tulis, tapi sudah dia mulai tulis, bahkan dia sebarkan, ini yang salah. Walikaunihi yudayyi'u zamanahu fi ma lam yutqinuh. Dan karena orang yang semisal ini belum punya keahlian dalam tulis-menulis, tapi dia sudah terjun dalam hal itu, dia menyia-nyiakan waktunya dalam sesuatu yang belum dia sempurnakan. Dan dia tinggalkan penyempurnaan sisi keilmiahan dan sisi keilmuan dalam masalah jurnalnya, alladhi huwa ahra bihi minhu, yang lebih penting dari terjun ke dunia tulis-menulis. Yani barakallahu fikum, tulis-menulis itu memang penting. Hanya saja yang perlu diperhatikan tadi dua hal itu. Warrajul absar binafsihi, dan seorang lebih paham terkait dengan kadar dirinya. Kalau kiranya dia menilai belum punya dua itu, belum punya ilmu yang mumpuni, belum punya pengetahuan tentang ilmu jurnal, ya, dia belum paham itu, maka lebih baik, lebih ahsan, lebih afdol bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada, supaya dia memiliki kadar ilmu yang mumpuni, dan dia mempelajari ilmu tulis-menulis jika memang dia ingin menjadi seorang penulis. Nah, kalau dia belum punya dua itu tapi memaksakan dirinya untuk tulis-menulis, ini yudhayyi zamanah. Dia menyia-nyiakan waktunya dalam sesuatu yang belum dia kuasai. Nah, ini ikhwan, alhamdulillah sudah kita selesaikan 12 adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lewati pasal yang kedua ini. Kita akan langsung berpindah sementara, ya. Kita akan langsung berpindah pada bab yang ketiga. Ini kan bab yang kedua, adab seorang alim, adab seorang guru. Ada tiga pasal, adab seorang guru terhadap dirinya, adab seorang guru dalam pelajarannya, dan adab seorang guru bersama santri-santrinya secara mutlak. Nah, di bab yang ketiga yang akan insyaallah kita bahas mungkin ba'da liburan insyaallah, yaitu tentang fi adabil muta'alim, adab seorang santri, adab seorang pelajar. Di pasal yang pertama disebutkan adab seorang santri terhadap dirinya sendiri. Pasal yang kedua, adab seorang santri terhadap gurunya dan kuduahnya. Yang ketiga, adab seorang santri dalam pelajarannya dan dalam kelasnya. Ini insyaallah kan kita bahas di barakallahu fikum majelis ba'da liburan. Barakallahu fikum, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.